Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita istiqomah mengisi hari-hari Ramadan ini dengan sungguh-sungguh beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kita masih berbicara tentang perayaan-perayaan atau pesta-pesta atau ibadah-ibadah yang diada-adakan oleh manusia terkait dengan hari atau terkait dengan bulan atau terkait dengan tahun dan lain sebagainya. Jadi ada ihtifalat, pesta-pesta, ada a'yad, hari raya, ada ibadat, ibadah-ibadah yang tidak memiliki dasar dari agama, tidak ada contohnya dalam agama, tetapi dilakukan dan dilakukannya dikaitkan dengan al-azman, waktu. Waktu di sini baik itu hari atau pekan atau bulan atau tahun dan lain sebagainya. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa terkait dengan waktu, maka terbagi menjadi tiga. Ada waktu-waktu di mana lam tu'azzimhu asy-syari'atu aslan. Ada waktu-waktu di mana memang syariat tidak mengagungkannya sama sekali. Jadi tidak ada satupun dalil syar'i, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis, yang menunjukkan bahwa hari itu memiliki keagungan atau memiliki kemuliaan. Tetapi di masyarakat, hari itu dianggap sebagai hari yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Ini kondisi yang pertama. Ya, kondisi di mana sebagian masyarakat mengadakan perayaan-perayaan, mengadakan pesta-pesta, mengadakan ibadah-ibadah tertentu atau ibadah-ibadah yang khusus, yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Ya, terkadang mereka melakukannya di hari-hari yang sebenarnya syariat tidak pernah memuliakannya sama sekali. Artinya tidak pernah memuliakan waktu itu sama sekali. Contohnya kata beliau adalah hari Kamis di bulan Rajab. Kamis pertama di bulan Rajab. Hari Kamis pertama di bulan Rajab. Walailatul Jumu'atil lati talihi. Dan malam Jumat pertama di bulan Rajab. ini kita periksa dalam Quran atau dalam hadis, tidak ada yang secara khusus menunjukkan kemuliaan hari Kamis pertama atau malam Jumat pertama di bulan Rajab. Tidak ada. Tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan kemuliaannya. Lalu beliau berkata, fahadhal yawmu wa hadhihi al-lailatu yu'azzimuha ba'du juhal. Hari Kamis pertama di bulan Rajab ataupun malam Jumat pertama di bulan Rajab ini diagungkan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum syariat, jahil alias tidak paham terhadap hukum-hukum syariat. Bisyami nahari dzalikal khamis, dalam bentuk misalnya mereka menghususkan berpuasa di siang hari di hari Kamis tersebut, lalu melaksanakan sholat di malam hari di hari Jumatnya. Wa yusalluna fiha salatan yusammunaha salatar ragaib, dan mereka melaksanakan satu sholat yang biasa mereka sebut dengan sholat ragaib. Sholat ragaib namanya begitu. Wa kullu hadza la dalila alaihi, perbuatan-perbuatan ini tidak memiliki dalil sama sekali, tidak memiliki dasar sama sekali. Wa huwa minal bida'il muharramati, dan ini masuk kategori perkara bid'ah yang haram. Wa innama ahdathat hadhihi sholatu ba'da arba'u mi'atin, dan salat yang biasa disebut dengan salat raghaib ini baru muncul setelah tahun ke-400 Hijriah. Luar biasa. 4 abad setelah wafatnya Nabi, salat ini baru dikenal. Waqad wada'a ba'duhum haditsan fi fadliha. Bahkan sebagian orang telah membuat-buat hadis yang palsu yang di dalamnya disebutkan keutamaan ibadah di hari Kamis pertama di bulan Rajab atau di hari Jumat pertama di bulan Rajab. Wa huwa haditsun mawdu'un bi ijma'i ahli al-'ilm, dan hadis-hadis itu adalah hadis yang palsu menurut kesepakatan para ulama. Wa qad waradat aidan ahaditsun fi fadli siyami ba'di ayami Rajab, sebagaimana ada ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Ya, atau terkait dengan sholat misalnya. Dan para ulama, para pemirsa Niaga TV, para ulama sejak dahulu telah memberikan perhatian besar kepada permasalahan ini. Oleh karenanya banyak di antara ulama yang menulis tentang penjelasan hadis-hadis seputar bulan Rajab, secara khusus terkait dengan hadis-hadis palsu yang tersebar di bulan Rajab. Di antara kitab tersebut adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Abi Syamah Asy-Syafi'i, yang berjudul Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Kitab beliau berjudul Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Begitupun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tabyinul Ujab fi ma warada fi syahril Rajab, itu kaitan dengan hadis-hadis palsu seputar bulan Rajab. Begitupun tulisan dari Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, ya beliau memiliki tulisan singkat risalah fi raddi ala man ajaza salatar raghaib, membantah orang-orang yang membolehkan sholat raghaib. Begitupun ada beberapa tulisan terkait dengan fatwa Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala Asy-Syafi'i, ulama besar di mazhab Syafi'i, yang menjelaskan tentang lemahnya hadis-hadis, bahkan palsunya hadis-hadis yang menceritakan keutamaan ibadah tertentu seperti sholat atau puasa di bulan Rajab. Para pemirsa niyagatifi rahimakumullah. Oleh karenanya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata dalam kitab beliau Tabyinul Ujab, apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar? Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin haditsun sahihun yasluhu lil hujjati. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar di mazhab Imam Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, ya, tidak ada hadis yang sahih terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Tidak juga terkait dengan berpuasa di bulan Rajab. Tidak juga terkait dengan sholat malam yang khusus di tanggal-tanggal tertentu di bulan Rajab. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ. Apa kata Ibnu Hajar? Dan yang mengatakan bahwa hadis-hadis terkait dengan keutamaan Rajab dan ibadah-ibadah tertentu seperti salat dan puasa itu adalah hadis palsu. Dan yang pertama kali mengatakan itu hadis palsu bukan saya, kata beliau. Bahkan ulama sebelum saya, seperti ulama yang besar ya, yang bergelar Syekhul Islam, Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi. Ya, Syekhul Islam Al-Harawi dikatakan seperti itu. Ruwainahu anhu bi isnadin sahih. Dan kami telah meriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih, penjelasan bahwa hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan keutamaan ibadah atau hari-hari tertentu di bulan Rajab adalah hadis-hadis yang palsu. Ini jenis yang pertama. Sebenarnya kita tidak fokus membahas Rajab, tapi kita sedang membahas ada hari-hari yang di dalamnya dilakukan ibadah tertentu atau perayaan tertentu, padahal syariat sama sekali tidak mengagungkan hari-hari tersebut. Ya, itu fokus yang ingin kita bacakan dari penjelasan beliau. Poin yang kedua, dari jenis hari-hari di mana sebagian manusia membuat ibadah tertentu atau pesta tertentu atau hari raya tertentu adalah jenis yang kedua, al-ayyamu wal-layali allati ja'a fi syar'i ma yadullu ala fadliha. Kalau jenis yang pertama itu, syariat tidak memuliakan hari itu sama sekali, artinya hari biasa. Lalu masyarakat mengadakan perkara-perkara yang baru, ya ibadah-ibadah tertentu di hari tersebut atau di bulan tersebut. Contohnya tadi, sholat raghaib atau puasa di hari Kamis pertama bulan Rajab, lalu disebutkan keutamaan begini-begini. Nah, itu sama sekali syariat tidak memuliakannya. Tapi ada contoh yang kedua, kondisi yang kedua, di mana al-ayyamu hari-hari tersebut, wal-layali malam-malam tersebut, ja'a fi syar'i ma yadullu ala fadliha. Memang dalam dalil syar'i ada yang menunjukkan keutamaannya. Contohnya, yaumu Arafah. Hari Arafah itu hari yang mulia. Begitupun hari Idul Fitri dan Idul Adha, itu mulia. Begitupun hari Asyura. Begitupun Lailatul Qadar. Begitupun Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya, Lailatul Nisf min Sya'ban. Fahadhihi al-awqatu yustahabbu an yaf'ala fiha min al-ibadat aw ay yaf'ala fiha min al-ibadat ma warada fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyyatiha fiha. Hari-hari ini yang tadi kita sebutkan, hari Arafah, Idul Fitri, Idul Adha, lalu hari Asyura, Lailatul Qadar, ya. Hari-hari ini atau waktu-waktu ini yustahabbu, dianjurkan di dalamnya kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Wala yajuzu fiha ihdatsu ibadatin laisa laha aslun fi syara'. dan kita tidak boleh membuat ibadah-ibadah tertentu di hari-hari yang mulia tersebut jika kita tidak memiliki dasar dari syariat. Kondisi yang pertama, syariat tidak memuliakannya sama sekali. Masyarakat atau manusia membuat ibadah-ibadah yang tertentu tanpa ada dasar, tentunya ini dilarang. Kondisi yang kedua, syariat telah memuliakan hari-hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, Hari Arafah, Hari Asyura, lalu Lailatul Qadar. Memang syariat memuliakannya. Bagaimana cara kita mengisi hari-hari tersebut? Kita isi dengan ibadah-ibadah yang memang telah ditentukan oleh syariat. Dan jangan kita membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh syariat, kata beliau. Contohnya, ya, qasalatil alfiyati lailatan nisf min sya'ban. Contohnya adalah salat yang biasa disebut dengan alfiyah. Qasalatil alfiyah. Apa itu salatil alfiyah? Adalah salat yang dilakukan di malam nisfu sya'ban. Disebut di sini penjelasannya, wahiya an yusalli mi'ata raka'ah, yaitu seseorang salat sebanyak 100 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin al-fatihah summa yaqra'u ba'daha kul huwallahu ahad asyara marrat. Ya, setiap rakaatnya baca al-fatihah, dan selesai membaca al-fatihah membaca kul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Ya, fatakarrara alfa marrah, maka terulang-ulang sampai 1000 kali. Oleh karenanya disebut dengan salat alfiyah. Ya, salat alfiyah itu dilakukan. Ya. Itu ada yang melakukan salat tersebut. Walam yarid fi masyru'iyyatiha siwa haditsun mawdu'un. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat alfiyah tersebut yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban kecuali hadis yang palsu. Artinya, taruhlah hadis nisfu Sya'ban ini malam yang mulia. Banyak riwayat terkait dengan hal tersebut. Kita katakan itu malam yang mulia. Tapi itu bukan berarti kita boleh membuat ibadah-ibadah yang baru. Seperti contohnya sholat alfiyah. Ya, sholat yang dilakukan 100 rakaat. Ya, atau mohon maaf, salat yang dilakukan 100 rakaat. Setiap rakaatnya dibaca kul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali 100 ya dapat 1000. Maka disebut salat alfiyah. Wa kadzalika lam yushra' takhsisu yawmiha bisawmi awil ihtifali fi yawmiha aw lailatiha. Sebagaimana tidak disyariatkan di bulan Rajab menghususkan hari tertentu dengan puasa, ya, atau dengan pesta, baik di siang atau di malam hari. Ustaz, berarti enggak boleh puasa di bulan Sya'ban? Ah, bukan begitu pemahamannya. Jangan menghususkan hari. Kadang muncul hadis-hadis siapa yang puasa di tanggal sekian akan dapat ini dan itu. Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya tidak benar. Ya, bulan Sya'ban ya perbanyak puasa. Ya, dalam hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas dan lainnya, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa tidak ada hari-hari di mana Nabi memperbanyak berpuasa sebagaimana di bulan Sya'ban. Ya, tapi jangan dihususkan harinya. Ya, apalagi sampai kita meyakini hadis-hadis yang palsu. Baik. Lalu dikatakan qasalatil alfiyati lailatan nisfi min sya'ban, ya, contohnya adalah salat alfiyah yang dilakukan di malam nisfu sya'ban. Malam nisfu sya'bannya ada keutamaan berdasarkan akumulasi dari banyaknya riwayat hadis terkait dengan keutamaan malam tersebut. Di malam itu Allah melihat hamba-hambanya, Allah mengampuni dosa mereka kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyahin, yaitu orang-orang yang terlibat perselisihan mereka berselisih dengan saudaranya atau saling membenci dengan seorang muslim, itu tidak mendapatkan ampunan. Allati uhdithat fil qarni al-khamis al-hijri, yang mana salat ini baru dikenal pada abad kelima hijriah. Luar biasa ya, baru dikenal pada abad kelima hijriah. Wa katta'rifi bil amsar fi yaumi arafah, contoh yang lain adalah at-ta'rif bil amsar pada hari Arafah. Apa itu at-ta'rifu bil amsar? Dikatakan oleh beliau, al-ijtima'u fi masajidil amsar, yaitu berkumpul di masjid-masjid ba'dal asr, setelah asar pada hari Arafah, untuk berzikir secara berjamaah. Itu dilakukan di beberapa negeri. Jadi di hari Arafah setelah asar, manusia kumpul di masjid untuk berzikir secara berjamaah. Ya. Wa kal ihtifali fi yaumi Asyura. Contoh yang lain adalah melakukan pesta di hari Asyura. Asyura ada kemuliaan. Di hari itulah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir besar. Di hari itu pula Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya. Tetapi itu bukan berarti kita membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada dasarnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya. Mereka banyak melakukan ritual di hari Asyura. Lalu dikatakan di sini, walam yathbut fi fadli Asyura siwa nadbi ila saumihi. Tidak ada riwayat terkait dengan keutamaan Asyura kecuali perintah untuk berpuasa di dalamnya. Itu saja. Tidak ada secara khusus barang siapa yang ibadah di Asyura akan begini-begini, tidak. Ya. Yang ada bahwa keutamaan Asyura hanya digunakan untuk berpuasa sunnah saja. Ya, bahkan Nabi berkata, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa satu hari sebelumnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan tidak ada ritual ibadah atau keutamaan tertentu selain berpuasa di hari Asyura. وَقَدْ جَعَلَ الرَّافِضَةُ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى التَّشَيُّعِ, dan orang-orang Rafidah, ya, yang mana mereka adalah orang-orang Syiah, mereka menjadikan ya hari Asyura sebagai hari yang sangat mulia. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قُتِلَ فِيهِ, hal itu karena Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma wafat, ya, terbunuh pada hari tersebut. Wa qabalahum ba'dun nasibati wa ba'dul juhal faj'alu hadzal yawm yawmal farah, sebaliknya orang-orang nasibah, disebutkan bahwa nasibah ini adalah orang yang membenci ahlul bait, ya, dan orang-orang bodoh, mereka menjadikan Asyura sebagai hari berbahagia. Jadi Syiah menjadikan hari kesedihan, sebagian orang yang lain menjadikannya hari berbahagia. Wa wada'a ba'duhum fihi ahaditsun, lalu dibuatlah hadis-hadis yang palsu terkait dengannya. Ya, dan banyak ya, khususnya di kalangan orang-orang Syiah, ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu terkait dengan apa? Keutamaan hari Asyura. Kama la yajuzu lil muslim takhsisu syai'in min al hadhihi al awqat al fadila bi ibadatin yukarriruha kullama ja'a hadzal waqt al fadil, sebagaimana tidak boleh seorang muslim menghususkan ya ibadah di waktu-waktu tersebut, di waktu-waktu yang mulia, yang dilakukan terus-menerus setiap kali datang bulan tersebut. Mimma lam yarid fi syara', yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Artinya sekedar ada kemuliaan Idul Fitri, ada kemuliaan Idul Adha, ada kemuliaan Lailatul Qadar, ada kemuliaan hari Arafah, itu bukan berarti kita bebas membuat-buat ibadah ya yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak bisa, tetap harus ada komitmen menjalankan syariat. Ya, tidak kita buat-buat ibadah-ibadah yang baru

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kembali kami mengundang para pemirsa untuk ikut bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Dan Anda pun bisa menggunakan WA di nomor yang sama. Bisa menggunakan telepon WA di 0812-9345-5676. Ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika salat Idul Fitri setelah takbir, imam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir 7 kali dianjurkan baca Al-Fatihah lagi. Tidak, Pak ya. Jadi dalam salat Idul Fitri setelah takbiratul ihram ditambah 7 kali takbir, baru setelahnya Al-Fatihah. Ya. Jadi bukan Al-Fatihah takbir lalu Al-Fatihah, bukan. Takbir dulu lalu disambung dengan 7 kali takbir, baru Al-Fatihah, baru surat. Ya, ini terbalik sepertinya ya. Kalau yang ditanyakan, setelah takbir membaca Al-Fatihah kemudian takbir 7 kali, terbalik. Takbir baru 7 kali takbir, tambah 7 kali takbir, baru Fatihah, baru surat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Tegal. Dalam membaca kunut witir, imam ada yang membaca jahar semua dan ada yang separuh jahar separuh sir. Mana yang benar? Allah alam bissawab. Ya, hukum asalnya ya doa itu dibaca jahar. Yang namanya doa kunut witir itu dibaca jahar. Ya, sampai sekarang saya wallahu a'lam bissawab belum mengetahui, ya belum mengetahui dianjurkannya mensirkan sebagian bacaan. Banyak masyarakat yang mengamalkan hal itu, tapi saya secara pribadi belum mengetahui dalil ya yang menunjukkan bahwa sebagian dari bacaan witir itu disirkan. Saya tidak tahu dalilnya. Karena kalau kita baca di rubrik sebelumnya, rubrik Serambi Nabawi, ada hadis Al-Hasan Ibnu Ali bahwa beliau diajarkan doa kunut witir, itu tidak ada penyebutan jahar atau sir. Tetapi karena ini dilakukan di malam hari, ya hukum asalnya salat malam itu jahar. Ya, oleh karenanya bacaannya kalau kita lihat dalam hadis itu tidak disebutkan sir. Ya, tapi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa kini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu yang kita baca dalam hadis seperti itu. Tidak ada penyebutan jahar atau sir. Lalu kenapa jahar? Karena di malam hari. Di malam hari jahar, di siang hari sir. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz mau nanya. Suara Ibu dikeraskan, mohon maaf. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Baik, silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya. Orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal. Saya setelah dengar ceramah dari Ustaz tentang kodok puasa, saya baru pernah dengar tentang kodok puasa menggantikan puasa orang tua kita yang ketinggalan itu. Baik. Karena kurang agama. Terus gini, bagaimana saya cara mengkodok puasa orang tua saya, tapi saya tidak tahu pasti jumlahnya berapa, tidak biaknya tidak tahu. Tapi Ibu yakin orang tua Ibu pernah meninggalkan puasa? Iya. Nah, terus gini, bagaimana cara bayarnya? Apakah harus pakai beras saja? Atau gimana? Baik. Atau terus disalurkannya kemana gitu ya? Baik. Berapa banyaknya jumlahnya? apakah boleh disalurkan ke pondok pesantren atau ke panti asuhan? Baik. Apakah hasil bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan apakah boleh juga? Baik. Gitu. Saya rasa pertanyaannya sudah sampai. Masih ada pertanyaan yang lain? Nah, ya itu aja cukup. Makasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Sebagaimana sudah kita bahas di rubrik Serambi Nabawi, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya mengganti puasa tersebut, mengqadha atau mengganti puasa tersebut. Apabila ada di antara keluarga yang sanggup menggantinya dengan puasa, misalnya dia punya anak, anak-anaknya mengganti puasa ayahnya atau ibunya, silahkan. Ya. Tetapi kalaupun tidak, maka kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, bahwasanya mengqadha puasa orang yang wafat itu adalah dengan membayar fidyah. Tetapi yang pertama ya ibu memperkirakan dulu kira-kira berapa sih puasa bapak yang batal ketika beliau sakit, berapa tahun beliau sakit misalnya, sehingga beliau tidak sanggup, kita perkirakan saja, ambil nilai yang hati-hati. Taruhlah sudah ketahuan bahwa beliau sempat tidak berpuasa 30 hari. Apa yang harus dilakukan? Bisa dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Allah katakan ta'amu miskin, yaitu memberikan makan untuk orang miskin. Berapa kadarnya? Kadarnya satu hari itu adalah 7 ons. Ya, 7 ons. Itu nilai fidyah. Ya, 7 ons itu atau setara dengan mud. Satu mud itu 7 ons. Satu mud, 4 mud itu 1 sok. 1 sok itu 2,5 kilo. Dengan takaran zakat fitrah. Berarti 2,5 kilo dibagi 4, sekitar 7 ons. Artinya kalau orang kita sudah pastikan 30 hari, berarti 30 kali 7 ons. Maka muncul nilai 21 kilo. 7 dikali 3, 21 kilo. Kemana kita serahkan? Jelas di Quran kalimatnya miskin. Kepada orang-orang miskin, maka harus dipastikan orang-orang miskin. Ke pondok boleh, ya, tapi dipastikan miskin, orang miskin. Ke panti asuhan boleh, pastikan miskin. Ke tetangga, pastikan miskin. Ya. Apakah harus di bulan Ramadan? Tidak harus. Boleh di Ramadan atau di luar Ramadan. Allah alam bisa. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat kami diadakan banyak sekali selamatan di musala. Saya sekeluarga tidak pernah ikut. Sedangkan kebersamaan dan saling bertemu satu sama lain di kampung kami jarang sekali, selain kegiatan selamatan dan yasinan. Bagaimana sikap kami ketika kami sekeluarga dibilang tidak bermasyarakat? Allah alam bisab, apa yang sudah ibu lakukan atau bapak lakukan tentunya ya itu sudah sesuai dengan syariat menurut saya. Ketika kita menjauhi ritual perkumpulan-perkumpulan yang melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang memang tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis ya, khususnya kalau masalah-masalah ibadah. Tetapi tentunya ada kegiatan-kegiatan perkumpulan yang kaitannya dengan kemasyarakatan, contohnya misalnya gotong royong atau rapat RT atau kegiatan misalnya lingkungan ibu-ibu PKK atau lain sebagainya, ya hendaknya kita ikut. Ya, selama kegiatan itu adalah kegiatan yang mubah, bukan kegiatan yang dilarang, kita ikut dengan senang hati. Ya, kita ikut berbaur bersama masyarakat, dan begitu seharusnya seorang muslim. Jangan eksklusif ya, tetapi harus berbaur, berinteraksi bersama masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mubah, kegiatan yang boleh, apalagi kegiatan yang dianjurkan misalnya ya. Menjadi pengurus DKM, pengurus RT, RW dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Apa Ustaz, ini tadi kan agak terlambat. Ini tadi saya mau nanya masalah kalau bayar zakat itu apakah sudah ditentukan 2,7 on itu Ustaz? Artinya apakah agama yang menentukan ukurannya? Iya, 2,7. Jadi gini, kan kami ada 8 orang nih kan. Jadi apakah memang 8 orang ini dikali 2,7 begitu. Jadi kalau nggak salah hasilnya 21 koma berapa kilo gitu ya Ustaz. Jadi apa boleh jadinya dijadikan aja satu goni gitu misalnya Ustaz, dilebihkan aja yang penting satu goni gitu Ustaz gitu. Baik. Dan apakah memang harus 2,7 dibuat P8 plastik gitu ya Ustaz ya. Gitulah Ustaz, caranya gimana ya Ustaz. Baik. Iya, syukur Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaitan dengan apa namanya ukuran zakat fitrah itu apa namanya memang syariat yang menentukan satu sok. Nabi yang menentukan, Nabi yang memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat sebesar satu sok. Satu sok itu setara dengan arba'atu amdad atau 4 mud. Ya, 4 mud. Satu sok sekitar 2,5 kilo atau 2,7 sebagian ya, berbeda-beda dalam menentukan bilangannya, ada yang 2,5, ada yang 2,7. Ya memang itu adalah ketentuan hukum syariat. Ya hukum syariat. Lalu apakah kita hanya boleh memberikan ke satu orang 2,5 kilo misalnya, ataukah boleh lebih? Ya silakan, kalau mau lebih misalnya 3 kilo, kita katakan saya tambahkan misalnya dengan niat sedekah, silakan. Atau misalnya kalau ibu misalnya 6 orang, ibu buat jadi 3 paket. Ibu 6 orang di dalam keluarga 6 orang. Ayah sama ibu dan anak 4 misalnya. Kita buat jadi berapa? 3 paket. Per paketnya adalah 5 kilo. Berarti muncul 3 paket kan? Itu enggak ada masalah juga. Jadi kita berikan kepada 3 keluarga yang miskin. Karena dalam hadis dikatakan bahwa zakat fitrah itu adalah tuhuratan lisa'im minal lagwi warrafath. Dia adalah pembersih untuk orang yang berpuasa dari perbuatan dosa dan dari perkataan kotor. Wa tu'matan lil masakin. Dan zakat fitrah itu makanan untuk orang-orang miskin. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Cimanggis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya mau tanya. Ibu suaranya dikeraskan. Ya? Boleh ibu suaranya dikeraskan. Kalau dilat tema enggak. Nah, kalau dilat tema enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Silakan ibu. Halo, ya kalau dalam ke satu rumah ada keluarga yang mau meninggal Pak Ustadz. Nah, apa yang kita harus perbuat? Nah, setelah dia meninggal, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Baik, itu ya, aja Ibu ya. Itu aja. Baik. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang muslim melihat saudaranya akan meninggal. Ya, ini bisa dilihat dari kondisi fisiknya ya, penyakitnya dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, hendaknya kita kalau dia masih bisa diajak berbicara, kita menasehati dia agar selalu bersabar. Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tetapi kalau dia memang sudah kesulitan berkomunikasi, maka hendaknya kita mentalkin, mengingatkan dia untuk membaca la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian, kata Nabi, dengan la ilaha illallah. Jadi kita bisikkan dengan halus di telinganya, la ilaha illallah. Lalu kita lihat mulutnya bergerak tidak. Kalau mulutnya bergerak, la ilaha illallah. Kita katakan misalnya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kita lihat mulutnya bergerak, la ilaha illallah misalnya ya. Maka kita biarkan saja. Tapi kalau tiba-tiba diam, bisikan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Lalu ketika kita apa namanya, dalam proses dia keluar ruhnya dari tubuhnya, lalu kita sudah pastikan ruhnya apa namanya keluar dari tubuhnya, segera kita menutup matanya. Begitu dalam adab mengurus jenazah. segera kita tutup apa, Mak? Matanya kita tutup. Kalau kita sudah pastikan nyawanya sudah hilang. Ya. Lalu kita apa namanya, boleh juga misalnya tangannya kita rapihkan ya. Posisi-posisi tubuhnya yang mungkin kakinya yang menekuk dan yang lain kita luruskan ya agar kondisinya baik ya. Lalu setelah itu kita tutup. Dalam hadis tutup. Ya ditutup dengan kain, jangan dibiarkan terbuka. Ya matanya kita tutup, setelah mata kita tutup seluruh tubuhnya pun ditutup dengan kain. Ya. Jangan sampai jadi fitnah. Mata ditutup, badan semua ditutup. Sampai di sini ya tinggal urutan selanjutnya adalah bersegera menyelenggarakan pengurusan jenazah tersebut yang sifatnya fardu kifayah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Berkol fikir Ustaz. Ini Ustaz. Ini bagaimana kalau ada orang ini ya, dirinya orang itu ya rajin bersedekah, suka ini ya Ustaz, suka berinfak. Tapi kalau dengar kajian sunnah itu suka berpaling begitu Ustaz. Sangat gak suka sekali bagi Ustaznya. Sholatnya sih sholat, puasa ya puasa lah gitu ya. Cuman kalau ada kajian sunnah ini suka berpaling, kayak gak suka, seakan-akan gak suka, itu bagaimana ini Ustaz ya? Baik, itu kalau saja. Kalau misalnya dikasih musibah itu, apa ya namanya ya, selalu butuh kepada Allah. Setelah lepas dari musibah, seakan-akan tidak butuh Allah lagi itu. Itu orang yang bagaimana kalau kayak gitu ya Ustaz ya? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang tidak suka dengan apa namanya kajian sunnah atau kajian Islam dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena di masyarakat, bukan tidak suka kepada sunnahnya atau bukan tidak suka kepada tauhidnya ya, tetapi kesalahan dalam memahami agama, apa namanya, kejahilan ya, itu kadang menghalangi manusia dari apa, dari apa namanya, dari kebaikan ya. Artinya kalau kita katakan, Pak, sunnah Nabi loh puasa Senin Kemis, dia akan mengerjakannya. Pak, sunnah Nabi loh itikaf di 10 hari, dia mengerjakannya. Artinya dia tidak menolak sunnah. Dia tidak menolak sunnah. Bahaya kalau menolak sunnah. Tetapi dia tidak suka, mungkin ya, dia tidak suka dengan kajian yang dia anggap memiliki sifat begini, begini. Dia tidak suka. Kenapa kok bisa dia tidak suka? Banyak hal. Bisa karena faktor pergaulan dia dengan orang-orang yang selalu menjauhkan dia dari kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian Islam ya. Atau dia menganggap yang menyampaikan ilmu itu tidak kompeten barangkali. Atau dia menganggap orang yang menyampaikan ilmu itu sesat menurut dia. Ya. Artinya banyak faktor. Ya banyak faktor. Ya. Tetapi kita sulit mengatakan bahwa dia misalnya menolak sunnah. Tidak juga. Ya. Dia menolak mendengarkan kajian Ustadz Fulan misalnya. Bukan berarti dia menolak sunnah. Tidak bisa kita ponis bahwa Anda ini menolak sunnah. Tidak, ya, kita tidak mengatakan begitu. Tetapi dia tidak mau apa mendengarkan kajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C dan lain sebagainya, ya, karena mungkin kejahilan dia atas ilmu syar'i, atau dia salah apa pemahaman agamanya lemah, atau mungkin faktor malas. Ini tidak bisa kita pungkiri juga ada faktor malas, ada atau faktor yang lain sebagainya. Begitupun kalau ada orang yang kena musibah. Ya lalu dia dekat dengan Allah, tapi saat jauh dari musibah dia jauh juga dengan Allah. Ini tanda orang yang lemah imannya. Tanda orang yang lemah imannya. Bahkan kalau orang-orang jahiliyah dulu, apabila mereka ada musibah, mereka ikhlas dalam beribadah. Tapi ketika mereka dalam kondisi lapang, kembali mereka menyekutukan Allah. Itu ada di Al-Quran ya. Allah katakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka berada di atas kapal lalu mereka terombang-ambing oleh badai, mereka mengikhlaskan ibadah. falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala mereka kembali ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah. Nah, ini perbuatan yang tercela. Hendaknya seorang muslim menjadi orang yang memiliki tiga sifat. Satu, orang yang bersabar ketika diuji. Dua, orang yang bersyukur ketika diberikan kenikmatan. Yang ketiga, orang yang selalu bertobat ketika berdosa. Ini kata para ulama adalah unwanus sa'adah, dasar-dasar kebahagiaan. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, mungkin Ustaz, apakah ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, Ustaz? Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, iya Ustaz. Baik, iya. Itu saja Ibu. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ada ungkapan yang bagus dari para ulama salaf ya. Mereka mengatakan bahwa tanda diterimanya satu amal adalah amalan kebaikan yang datang setelahnya. Tanda diterimanya satu amal adalah amalan kebaikan yang datang setelahnya. Hal ini dikatakan oleh sebagian salaf, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jazais sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Apa artinya? Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula, barang siapa yang melaksanakan kebaikan malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan. Nah, ini perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika seseorang itikaf di 10 hari yang terakhir, dia bersungguh-sungguh ibadah, lalu setelah itu bekas-bekas iktikafnya, bekas-bekas Ramadannya tetap ada setelah Ramadan selesai, itu tanda dikabul, diterima amal ibadahnya. Orang yang pulang haji, setelah dia pulang haji, sholat berjamaahnya komitmen, menghadiri majelis ilmunya komitmen, beribadahnya makin bagus, auratnya ditutup dan lain sebagainya, kita katakan ini haji mabrur, ibadahnya diterima. Itu yang dijadikan sebagai apa, indikator ya, indikator oleh para ulama salaf ketika mereka mengatakan diterima atau tidaknya amal adalah dampak yang dimunculkan setelahnya. Adapun secara fisik ya ada, tetapi ya sulit untuk kita ukur, misalnya cahaya matahari di pagi hari, atau hujan misalnya, atau ketenangan. Nah, ini mungkin akan terasa relatif dirasakan ya. Tetapi kalau ini ya jelas, yaitu setelah beramal, makin bagus amal dia, makin bagus, maka itu tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Ada ya, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ya, mau bertanya, kami sholat berjamaah ngakmum tuh, tapi sebelah kami tuh istilahnya kami merasakan bau rokok nggak tahan atau bau yang lainnya, itu gimana istilahnya bisa ngebatalin atau nggak, kami nggak tahan itu. Artinya Bapak sholat di samping orang yang bau rokoknya luar biasa. Bau rokok, iya, kami ngakmum itu dalam shop itu. Artinya apakah boleh Bapak batalkan lalu pindah ke tempat lain? Iya, pindah tempat yang lain gitu, mundur bagaimana, karena nggak tahan perut itu. Nggak ada masalah Bapak, Bapak batalkan saja. Iya, yang kedua mau tanya masalah sholat tarawih kultum ini. Istilah kan kalau malamnya puasa, istilah apa malamnya tarawih, siangnya puasa, itu seperti apa dosa seperti dilahirkan dari ibunya juga benar. Istilah terus tiap malam sekian, pahalanya sekian, malam lagi pahalanya sekian. Apa hadisnya ada nggak itu sholat atau enggak? Tidak ada Pak dalilnya itu Pak. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Tidak ada ya, bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa Ramadan dibagi menjadi tiga, sepertiga pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah, yang keempat adalah itkun minan nar misalnya ya. Itu adalah hadis yang tidak benar, hadis yang palsu, hadis yang tidak ada dasarnya. Ya, oleh karenanya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kita melakukan satu amal. Ramadan itu dari awal sampai akhir adalah ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan semua. Ya, bahkan di malam pertama ya, dalam hadis dikatakan inna lillahi utaqa'u fi kulli lailatin min ramadhan, bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan manusia dari api neraka. Artinya tidak ada penghususan. Sepertiga malam, sepertiga terakhir itu adalah pengampunan, pertengahan apa itkun minan nar, pertengahan ampunan, pertama rahmat. Itu tidak ada dalam dalil-dalil yang sahih. Allah alam bisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ibu dikeraskan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Iya. Pak Ustadz, saya kembali lagi mengenai yang meninggal tadi. Iya. Kebanyakan kan kalau setelah meninggal itu kan menjelang dia dimandikan, menjelang dia diurus ke kuburan itu, yang pada datang tuh baca haruskah baca Yasin Pak Ustadz? Baik. Aturannya begitu gitu. Baik, itu saja Ibu. Iya, kalau emang nggak baca Yasin, apa yang harus kita lakukan? Baik, sampai Allah. Itu sampai dia dikubur gitu Pak Baik. Ustaz. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram membawakan hadis ya, Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacakan atas orang yang meninggal surat Yasin. Ya, walaupun nanti hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Oleh karenanya para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, saya pernah baca fatwanya, mereka ditanya tentang permasalahan ini, beliau berkata bahwa hadis tentang membaca surat Yasin atas orang yang meninggal itu adalah hadis yang cenderung lemah, hadisnya lemah. Tetapi sebagian ulama mensahihkannya. Oleh karenanya apabila ada yang mengamalkan perbuatan tersebut atas dasar meyakini hadis itu sahih, maka tidak boleh diingkari, tidak masalah kata mereka. Ya, tidak masalah. Karena ini masalah yang diperdebatkan dari sisi dalilnya. Ya, dan sebagian ulama menganggap hadisnya bisa dipakai, tapi sebagian menganggap tidak. Kalau masih berdebat seperti ini, ya ini masih ada toleransi dalam masalah-masalah seperti itu. Allah alam bissawab. Kalau sebelum dikubur dibaca apa? Maksudnya ketika akan dimasukkan atau apa ini? Kalau sebelum dikubur Nabi membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu diciptakan, dari ke tanah kamu dikembalikan, dari tanah kamu dibangkitkan. Itu yang dibaca oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata bismillah wa ala millati rasulillah. Ya. Yang takziah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah itu mengucapkan kalimat sabar ya, sabar, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, Allah berikan kekuatan, keikhlasan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa bahasa Arab ya kita katakan a'zamallahu ajrakum, mudah-mudahan Allah perbesar pahala kalian. Ya, lalu kita katakan misalnya kalau hafal bahasa Arabnya innalillahi ma'akhad walahu ma'akto wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Begitupun Nabi berdoa Allahumma gfir li abi salamah warfa' darajatahu fil illiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya di atas ya, di apa golongan yang tinggi. Allah alam bissawab. Mengenai salat witir, salat penutup, bolehkah mengerjakan salat tarawih dipisah dengan salat witir? Isya tarawih dikerjakan setelah Isya dan witirnya dikerjakan sebelum sahur karena saya mengerjakan salat tahajudnya sebelum sahur. Silahkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Salat tarawih di awal tapi tidak ditutup dengan witir, ditutupnya di waktu sahur karena mau tahajud lagi. Silahkan, enggak ada masalah. Dan itu yang benar berdasarkan hadis Nabi, jadikanlah salat witir penutup salat kalian. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada amalan khusus di malam nuzulul Quran? Yang saya tahu tidak ada. Ya, tidak ada amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi di malam nuzulul Quran. Saya pernah membaca artikel katanya bekerja di kantor pajak adalah termasuk pekerjaan haram. Ini nanti bisa ditanyakan di rubrik yang lain ya, tapi penjelasannya sangat panjang. Kita ini sudah di ujung waktu dan ini mungkin butuh penjelasan yang cukup panjang. Bisa ditanyakan nanti di rubrik di pagi hari setelah subuh, ada Ustaz Aminur Bait dan yang lain, bisa ditanyakan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernazar apakah boleh diberikan kepada saudara atau anak? Bernazar apa? Apakah bernazar bersedekah atau apa? Ya, tetapi tidak boleh kita menunaikan kewajiban kepada seseorang yang manfaatnya kembali kepada kita. Misalnya zakat mal kepada orang tua atau kepada anak, enggak boleh. Tapi kalau kepada saudara jauh yang memang membutuhkan, silakan. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.